Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini untuk kembali kita sama-sama muzakarah wa tawasi, saling mengingatkan, saling menyampaikan wasiat untuk kita sama-sama senantiasa saling menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita saling menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk menjaga keistiqomahan kita. Demikian pula agar kita dapat menambahkan amal soleh kita di dunia ini, yang mana semoga dengan ini kita kembali senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat menjaga keistiqomahan kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, serta dapat tetap istiqomah dalam melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh sebagai bentuk bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala di hari akhir nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya manusia ini merupakan tempat salah dan lupa, selalu dan sering dihadapkan pada berbagai macam bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang kita terjatuh, terperosok pada perbuatan dosa dan maksiat yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, setiap manusia itu selalu sering berbuat salah. Ini memang merupakan tabiat jelek manusia. Barakallahu fikum, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang demikianlah dorongan daripada karakter tabiat jelek manusia itu, terdorong untuk selalu berbuat jelek, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan tabiat manusia ini berat untuk melakukan perbuatan yang baik, namun ringan untuk berbuat jelek, ya, dan berbagai macam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala salamata wal afiyah. Namun demikian, kabar gembiranya adalah bahwasanya mereka-mereka yang Allah berikan taufik, Allah berikan bimbingan, Allah berikan rahmat kepadanya, maka akan Allah mudahkan baginya untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa yang dia kerjakan kemudian dia iringi dengan tobat kepada Allah dan istighfar kepadanya. Ini kabar gembiranya, dengan itu Allah pun juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberikan tobat kepada hambanya ini. Masyaallah ikhwah rahimana wa rahimakumullah. Tentunya amat sangat banyak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk senantiasa dan selalu bertobat kepadanya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Di antaranya Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian ini beruntung, berbahagia, agar kalian semua selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat makna daripada tubu ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semuanya, ya, wahai orang-orang beriman. Kalau kita lihat makna secara bahasanya, bahwasanya tubuh ini adalah fil amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah daripada fil amr ini terkandung padanya dua makna, ya, yaitu mewujudkannya, ini yang pertama. Mewujudkan bentuk sikap tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'barakum. Mungkin di antara saudara-saudara kita atau kita sendiri mungkin senantiasa selalu bergelimang, hanyut dan tenggelam dengan dosa. Dosa apa saja itu? Ya mungkin riba, ya mungkin berbohong, walhasil berbagai macam bentuk dosa kita wal'iyadzubillah tenggelam di dalamnya, bergelimang terus dengan berbagai macam dosa tersebut. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan berbagai macam kemaksiatan tersebut. Nah, ini yang pertama. Ini al-matlub bil husul, diperintahkan untuk mewujudkannya. Dan yang kedua, kandungan makna daripada perintah ini adalah talabu istimraruhu, perintah untuk terus menerus untuk senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin, orang-orang beriman, masya Allah, Allah berikan taufik, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rahmat, selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal soleh. Namun demikian pun juga Allah perintahkan untuk senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, selesai kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung diiringi dengan apa? Istighfar. Barakallahu'alaikum. Padahal kita selesai salat, ya. Nah, demikian pula berbagai macam bentuk amal salat yang lainnya Allah syariatkan, Allah ajarkan untuk kemudian diiringi dengan istighfar. Agar apa? Agar selalu senantiasa ingat supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari amal saleh yang dia kerjakan ini mungkin ada kekurangannya. Salatnya mungkin ada enggak khusyuknya. Salatnya mungkin ada kurang ini, kurang itu dan macam-macam, ya. Sehingga yang bisa menutupi, menghapus kejelekan-kejelekan kita pada waktu salat ini, yang bisa menutupi berbagai macam kekurangan kita dalam salatnya adalah dengan istighfar, itu diantaranya. Barakallahu'alaikum. Atau juga berbagai macam bentuk amal soleh yang lainnya. Ma'asyar muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dan tentunya masih sangat banyak pula ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk senantiasa dan terus menerus bertobat kepadanya. Adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, tunjungan kita, panutan kita, teladan kita, bahwasanya beliau sendiri saja selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa sambil berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Nah, demi Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku ini benar-benar beristighfar kepada Allah, sungguh-sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam sehari lebih dari 70 kali barakallahu. Ini Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah dijamin udah enggak ada dosanya beliau alaihi salatu wassalam. Enggak punya dosa beliau alaihi salatu wassalam, maksum, terjaga dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Namun demikian, tak seharinya saja bertobat, beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Bagaimana dengan kita ini yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu musta'an. Tentunya kita lebih berharap lagi agar Allah mengampuni kita. Demikian dalam riwayat yang lain dikatakan dari sahabat Al-Is bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu fil yaum 100 marrah, karena aku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertobat dalam sehari 100 kali. Barakallahu fikum. Beristighfar pada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini perlu kita contoh, kita teladani. Ya, selesai salat atau juga fi kulli syai'in wa waqtin, dalam setiap keadaan, setiap waktu, senantiasa kita hendaknya beristighfar, astaghfirullah. Barakallahu fikum. Apalagi ketika istighfarnya itu ketika tidak ada orang. Ya, ketika tidak ada orang, ketika sendirian. Nangis dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Istighfar. Bibirnya bergetar, bergerak. Demikian pula hatinya pun juga demikian bergetar, bergoncang dia. Luluh sampai dia nangis. Ketika sendirian enggak ada orang lain. Ini pertanda bahwasanya dia itu betul-betul ikhlas dan jujur dalam tobatnya, dalam istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada orang lain. Barakallahu fikum. Dalam setiap keadaan kita, mungkin sedang berjalan, mungkin di mana, di rumah atau di pasar atau di berbagai tempat kita, di mana pun kita berada, senantiasa kita bergerak, ya, membasahi bibir kita dengan istighfar. Barakallahu fikum. Tentunya ini merupakan suatu manqabah azimah, kedudukan, keistimewaan yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Selain tobat ini amat sangat bermanfaat, amat sangat berfaedah bagi pribadi kita masing-masing. Ya, bagi pribadi-pribadi kita masing-masing, yang ini akan Allah hapuskan berbagai macam kesalahan kita, berbagai macam dosa kita. Bahkan dengan istighfar ini, akan memiliki dampak yang amat sangat luar biasa terhadap seluruh manusia, bahkan terhadap penduduk suatu negeri, terhadap penduduk suatu daerah, dikarenakan istighfarnya, ya, dikarenakan istighfarnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, memiliki dampak kemaslahatan, kebaikan kepada yang lain juga, menular dengan penularan yang baik, ya, kepada yang lainnya, kepada manusia-manusia yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu akan Allah jaga daripada azab di dunia ini. Tidak Allah turunkan azab kepada manusia di muka bumi, di suatu negeri, di suatu daerah yang senantiasa hamba-hamba Allah ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki dampak kebaikan, rahmat, barokah juga kepada yang lainnya. Bukan hanya untuk pribadi-pribadi saja. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menimpakan azab kepada manusia. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada manusia ini selama mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adanya keamanan, adanya kenyamanan, ketenteraman, kedamaian sudah. Barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada azabnya, jauh dari berbagai macam kejelekan, jauh dari berbagai macam ini mungkin paceklik, kekeringan, demikian pula wabah, musibah, penyakit, dan yang lain-lainnya, kekeringan ataupun juga bahkan krisis ekonomi dan segala macam bentuk musibah yang lainnya, ini akan Allah jauhkan selama hamba-hambanya ini senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apapun itu namanya, apapun itu juga bentuknya, yang namanya musibah atau juga azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah timpakan pada kaum-kaum terdahulu, dibinasakan dengan angin, dibinasakan dengan hujan, dibinasakan di balik bumi ini, ditenggelamkan penduduknya, wal'iyadzubillah, dikubur hidup-hidup ke dalam muka bumi ini, ayyadzubillah, dan berbagai macam bentuk musibah-musibah yang lainnya. Nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah, atau juga dengan penyakit, ya, seperti yang ada sekarang ini. Tentunya kita ini mesti dan harus rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon, ya, ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan memohon agar segera wabah pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga yang lainnya, mungkin yang namanya krisis ekonomi yang sering kita keluhkan, ya, sudahlah musim-musim pandemi seperti ini, kerja kesana kemari ini sulit, serba terbatasi untuk beraktivitas, untuk mencari maisha, mencari kehidupan dan yang lainnya, ditambah lagi apa? Sulit. Sebelum ada pandemi sudah sulit manusia untuk mencari rezeki, kan begitu, ya? Sebagiannya atau banyak daripada saudara-saudara kita, barulah fikum, untuk mencari makan, sesuap nasi, mengganjal perutnya. Banyak yang kelaparan, banyak yang kesusahan. Tambah lagi dengan pandemi, ya Subhanallah. Maka yang paling inti, agar terangkat daripada wabah penyakit ini, dari berbagai macam kesulitan ini, musibah ini adalah istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti, barakallahu fikum. Nah, ketika ada kesusahan ini itu dan seterusnya, wah subhanallah, malah mencela pemerintahnya, penguasanya, wah PPKM lagi, tambah lagi PPKM lagi, kan, wah subhanallah, dan yang lain dan seterusnya, ya, bukannya berkata yang baik, mendoakannya, semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa kita dan yang lain-lainnya dan seterusnya, malah mencela, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, ya, Allah musta'an. Coba kalau kita berdoa, mungkin saja Allah kabulkan doa kita, masya Allah. Ya, Allah berikan taufik kepada penguasa kita, walhamdulillah. Kemudian Allah angkat wabah ini, walhamdulillah. Nikmat, ada manfaatnya, ada hikmah daripada ucapan kita, daripada doa kita. Mungkin toh tidak Allah kabulkan, atau belum Allah kabulkan, ya tidak ada ruginya. Tetap ucapan kita ini bernilai apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan penguasa kita, memohon agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin belum Allah kabulkan. Ya alhamdulillah, tidak ada ruginya, tetap bernilai ibadah, bernilai positif bagi kita ini. Ya, barakallahu'alaikum. Ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah tadi, ya, dikatakan bahwasanya istighfar ini, ya, dampaknya pun juga kepada manusia secara umum, ya, terbebasnya, terselamatkannya, terjaganya kita dari berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu'alaikum, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qala." Setan ini berkata, dia bersumpah, bertekad untuk apa? "Wa bi'izzatika ya Rabbi," demi kemuliaan-Mu ya Allah, kata setan ini. Ya, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demi kemuliaan-Mu ya Allah, "La abrahu ughwi ibadat," seterusnya selama-lamanya senantiasa, ya, "akan aku selewengkan, akan aku simpangkan hamba-hambamu." Ini sumpahnya dan tekadnya iblis, ya. Demikian pula setan bala tentaranya. Ini memang misinya yang paling utama, ya, untuk menggelincirkan manusia, untuk menyesatkan manusia, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Sampai kapan ini kata setan tersebut? "Madamat arwahuhum fi ajsadihim." Selama roh-roh mereka ini, ya, selama nyawa mereka ini masih dikandung badan, masih ada selama mereka hidup, ya, selama roh-roh mereka itu masih ada di jasad-jasad mereka, di tubuh mereka, selama mereka masih hidup, terus barakallahu'alaikum. Yang artinya, walaupun kita mungkin istiqomah, mungkin kita ini beriman, beribadah, bertakwa, beramal soleh dan seterusnya, ya, jangan merasa aman, jangan merasa tenang. Justru setan ini paling getol usahanya untuk menjatuhkan hamba-hamba Allah seperti ini. Ya, justru lebih bersemangat lagi untuk menjatuhkan hamba-hamba Allah yang taat, beriman, beramal soleh ini. Ya, bukan kepada orang-orang kafir. Orang kafir sudah jadi apa? Sudah jadi temannya sudah. Sudah ini golongan itu sudah emang sudah. Dan tinggalkan sudah, enggak sibuk-sibuk lagi barulafi. Santai kalau yang sama kafir-kafirnya, demikian pula orang-orang fasiknya, pemabuknya, terus meninggalkan sholatnya, terus suka berdusta, mencuri dan yang lainnya. Ini pun juga demikian sudah di golongannya sudah. Ya, sudah santai dengan mereka ini. Ya. Tapi menjadi PR besar bagi para setan adalah hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh ini, masya Allah. Semakin tinggi pun juga demikian, semakin berat lagi ujiannya. Sampai kapan? Terus ini akan dikerjakan sampai manusia itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus lebih berat lagi ketika apa? Sakratul maut. Terus ini pun juga demikian, di akhir-akhirnya, ya, di menit-menit terakhir, di detik-detik terakhir pun juga demikian. Setan juga demikian, wallahi billah. Terus berusaha ini, la haula wala quwwata illa billah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhwan? Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya ini demikian keadaannya. Tapi kata Allah, qala ar-rabbu. Allah berfirman, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa izzatika wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bersumpah di sini. Ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, la azalu aghfir lahum mastaghfiruni. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus aku akan mengampuni mereka. Ya. Terus menerus akan aku ampuni mereka ini, hamba-hambaku ini. Mungkin mereka terjatuh, tergelincir, terperosok, mungkin bahkan hanyut dalam dosa. Terus akan ampuni mereka ini selama mereka apa? Senantiasa meminta ampun kepada-Ku. Ingat kepada Allah dan beristighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama minta ampun kepada Allah, selama itu pula Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Barakallahu fikum. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan sahih sanadnya. Barakallahu fikum. Nah, dan juga ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Fadalah ya Ibnu Ubaid, ya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-'abdu aminun min 'adzabillah. Al-'abdu aminun min azabillah. Seorang hamba ini, manusia ini, hamba Allah ini aman, terjaga, dijamin keamanannya dari musibah, dari azab dan yang lain-lainnya, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mastaghfirallaha azza wa jalla. Mastaghfirallaha azza wa jalla, selama dia senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jamin keamanan padanya, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari kelaparan, dari berbagai macam bentuk azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat Allah jamin keamanan bagi hamba-hambanya yang selalu senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Ya? Masih kurang? Iya. Allah musta'an. Ini namanya sarapan rohani ya. Iya. Barakallahu fiik. Satu lagi, ya. Dari sekian keutamaan istighfar, tentunya masih amat sangat banyak lagi keutamaan yang lainnya. Ya, masih amat sangat banyak lagi keutamaan istighfar yang lainnya. Demikian pula perintah-perintah Allah, demikian pula suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun satu hal lagi yang perlu kita catat dan perlu kita perhatikan, bahwasanya taubat itu memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi, ya. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Barakallahu fikum. Bahwasanya taubat itu wajib, ya, dari semua perbuatan dosa, ya. Tentunya dosanya masih sangat banyak, A, B, C, D, ya. Mencuri, berdusta, berbohong, ghibah, namimah, ataupun juga riba dan berbagai macam dosa, yang bahkan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini pun juga demikian banyak sekali bentuknya, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya itu wajib kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu pada ini terbagi menjadi dua bagian. Dosa kepada Allah, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dosa kepada manusia, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka adapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melanggar perintahnya, ya, melanggar hukum-hukumnya, melanggar larangannya, na'udzubillah min dzalik, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya. Nah, meninggalkan dosa yang kita kerjakan ini segera, yang namanya orang tobat itu segera dia tinggalkan daripada maksiat, daripada dosa tersebut. Barakallahu fikum. ya, bukan istighfar tapi top apa namanya dosanya maksiat terus jalan terus, ya, maka bukan tobat yang benar yang seperti itu, ya. Wallahul musta'an. Harus ditinggalkan segera langsung dari perbuatan dosanya tadi. Nah, kemudian yang kedua, menyesal atas perbuatan dosanya tersebut. Harus menyesal, ya. Menyesal sampai mungkin dia menangis, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau enggak ada penyesalan, ya tenang-tenang, santai-santai mawon, ya. Mungkin saja akan terjatuh pada dosa tersebut karena enggak menyesal, bahkan enggak merasa berdosa, ya. Enggak merasa bersalah. Ya santai-santai saja barulah ini. Tapi kalau sudah menyesal yang sadar, ngerti dan jatuh pada dosa, dia akan menyesal karena memang dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, syaratnya harus menyesali dosanya tersebut yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Bertekad, ya, tekad untuk tidak mengulangi lagi agar jangan sampai terjatuh lagi. Ya. Nah, jangan sampai balik lagi, jangan sampai jatuh lagi, jangan sampai bergelimang lagi. Banyak caranya ini. Apa ya, Pan? Ya di antara taklim seperti ini, diingatkan kembali, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Demikianlah duduk dengan orang-orang soleh, meninggalkan kawan-kawan yang jelek tadi, kawan-kawan yang kemarin sama-sama minum-minum, sama-sama begini begitu dan berbagai macam perbuatan dosa yang lain dengan kawan-kawan yang jelek tersebut juga ditinggalkan, maka akan terbantu untuk dia mengulangi perbuatan dosanya kembali, meninggalkan teman-teman yang jelek, kemudian duduk dengan orang-orang soleh, ya, akan terbantu, akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya kepada manusia, ditambahkan lagi syarat yang keempat, ya. Kalau dosanya kepada manusia, ditambahkan lagi dengan syarat yang keempat. Barakallahu fikum. Yang keempat yaitu barakallahu fikum, meminta kerelaan, keridhoan, ya, maaf, ya, minta maaf kepada saudaranya, gitu ya. Nah, harus melepaskan diri kita daripada hak saudaranya. Hak saudara kita ambil, ya, itu harus kita kembalikan. Mungkin itu terkait dengan harta, ya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini di antara bentuk dosa kepada manusia, ya. Nah, haram al-muslim bagi muslim yang lain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala haknya. Apa itu yang pertama? Darahnya, ya. Darahnya, jangan sampai menumpahkan darah dengan sama kaum muslimin. Kalau memang sampai terjadi, tentunya ini ditegakkan hukum had padanya, ya. Barakallahu fikum. Kalau enggak, mungkin juga minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada ahli waris dan kepada keluarganya. Kalau maafkannya, alhamdulillah, selesai insyaallah taala. Tapi kalau tidak, maka harus ditegakkan hukum had qisas, ya, yaitu ketika ditumpahkan darah saudaranya kaum muslimin. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah maluhu, demikian pula hartanya, mungkin kita menipu wa na'udzubillah min dzalik, atau juga mencuri, mengambil dengan cara yang tidak benar dan yang lain dan lain berbagai macam cara mengambil harta saudaranya tanpa yang benar, tanpa hak, ya, tidak halal pun juga demikian, harus dikembalikan harta tersebut, ya. Harus dikembalikan pada pemiliknya, barakallahu fikum. Nah, ini tobat kepada manusia, ya. Jika berbuat dosa kepada manusia. Yang ketiga, wa irduhu, kata Rasulullah SAW, kehormatannya, ya. Nah, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya, ya. menghinanya, menghibahinya, namimah dan yang lain-lainnya, berbagai macam dosa, walhasil ya, menjatuhkan kehormatannya ya, dan yang lain-lainnya terkait dengan apa, kehormatan saudaranya. Maka pun juga demikian ya, minta maaf kepadanya ya, kepada yang bersangkutan tersebut, barwafikum, dan kemudian baik banyak apa namanya dijalin hubungan yang baik dengan orang yang pernah dia zalimi tersebut, barwafikum ya. Ini syarat yang keempat ya, jika itu dosa kita ini bersangkutan dengan manusia. Wallahu musta'an. Barakallahu fikum. Ditambahkan lagi oleh para ulama yang lainnya, yang kelima terkait dengan waktu syaratnya diterima tobat itu sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum sakratul maut ya, sebelum cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara pribadi-pribadi pada pribadi-pribadi kita ini ya. Nah, sebelum nyawa ini yukur girji kerongkongan kita, makanya segera bertobat. Kita gak tahu kapan kita mati kan, begitu. Tapi ketika sudah dicabut nyawanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, sudah gak ada manfaatnya lagi. Maka syaratnya yang kelima ikhwan, barakallahu'alaikum, sebelum dicabut nyawanya dan sebelum matahari terbit dari arah barat ya, sebelum hari kiamat. Ini pun juga demikian syarat secara umum kepada manusia ini terkait dengan waktu ya, sebelum matahari terbit dari barat. Maka selama itu pula ya, Allah akan menerima tobat hambanya. Tapi kalau dari dua waktu ini sudah terjatuh padanya, tidak ada lagi yang namanya tobat, wallahualam. Nah, yang kelima ya, yang keenam, yang terakhir kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, itu semua harus dilandasi apa? Niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tobatnya tadi. Ya. Barakallahu'alaikum. Syarat-syarat tadi ya, poin-poin tadi itu dia penuhi, itu semua dilandasi karena Allah, karena ikhlas tobatnya tersebut. Nah, ini paling penting ini. Dia meninggalkan karena Allah, dia menyesal karena Allah, dia bertekad gak mengulangi lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dosa dengan manusia, kemudian dia minta penghalalannya, minta keridhoannya, minta maaf pun juga demikian karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting kalau betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, bukan karena tendensi tertentu ya. Barwafikum, bukan karena manusia, bukan karena mencari simpati manusia. Oh, tobat, cari simpati padahal ya, enggak jujur tobatnya, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Barwafikum. Nauzubillah min zalik ya. Ini nampak pada perbuatannya ya. Saudara-saudara kita yang saya sendiri melihat banyak di negeri seberang sana, walhasil sebelumnya ya Nasrani, kafir seperti itu ya. Barakallahu'alaikum. Tapi ini alhamdulillah kemudian masuk Islam ya kan, dari kafir, dari Nasrani masuk Islam. Ini kan Masya Allah, surah Zuhir kan bentuk tobat juga seperti itu ya, bentuk tobat juga daripada kekufuran, daripada kesyirikan, masuk Islam. Masya Allah, khair kabir. Tapi ternyata dari situ tidak jujur. Apa tujuannya? Hanya ingin sekedar menikahi wanita muslimah yang dia cintai. Ya, ini juga terjadi banyak. Allah musta'an. Masuk Islam kemudian nikah dengan wanita yang dia cintai tersebut. Ya subhanallah. Ya. Hari ini seperti kemarin. Gak ada perubahannya. Ya gak sholat. Ya seperti orang-orang kafir yang lainnya. Ya. Allah musta'an. Dan banyak yang terjadi, bahkan ada makar di balik itu ya. Ada makar. Apa itu? Makarnya adalah untuk mengkristenkan, menasranikan wanita muslimah yang itu istrinya tadi itu. Banyak makar seperti itu, na'udzubillah. Justru makar, na'udzubillah min dzalik, agar istrinya ini masuk Kristen. Begini, begitu, macam-macam begitu ya. Banyak wanita yang enggak kuat imannya, banyak kemudian ikut suaminya jadi Nasrani. Wallahualam. Banyak seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Terjadi nanti. Barakallahu'alaikum. Alhasil tobat ini semua dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita ini selalu dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Barwafikum, hati kita lemah ya, amat sangat lemah. Barwafikum, amat sangat mudah terjerumus ya kepada dosa, maksiat dan syahwat ya. Allah musta'an. Nah, wa nasallu ta'ala at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, wa nasallu ta'ala as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.